suasana indah segala-galanya. Dikala itu mengikutkan nafsu, tidak ada yang mengganggu. Keluar pagi hinggalah ke petang, tidak orang melarang. Kesana dan kesini sesuka di hati, tidak dapat diteguri dirimu sendiri. Tetapi kini tak begitu lagi, jangan berpurakan diri. Pikir di hati, hendaklah mengerti, remaja hanya sekali. Segala-galanya dikala itu mengikutkan nafsu, tidak ada yang mengganggu. Keluar pagi hinggalah ke petang, tidak orang melarang. Kesana dan kesini sesuka di hati, tidak dapat ditangguri dirimu sendiri.